Karena itu sekarang ini yang lagi ramai dibahas tentang ISIS, ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Ya. Seorang mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Ya. Dia menjadi lucu. Di Indonesia ini ada orang-orang yang menyambutnya. Ya. Sudah ada di Solo sebagian orang rame-rame membaiat. Ikut ke sana. Dan ini orang tidak mengerti apa makna dari keislaman itu. Tidak paham tentang apa makna dari Islam, apa makna dari jemaah, apa makna dari imamah, apa makna dari baiat. Ya. Ini semua istilah-istilah syar'i. Tidak benar seorang di dalam tinggal di negeri Indonesia dipimpin oleh seorang pimpinan negara, ada orang yang menyuruhkan dirinya sebagai pimpinan lalu dia ikut ke sana. Ini dia ikut makna jemaah yang mana? Dari dua jemaah yang kita sebutkan tadi. Kalau dia dikatakan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, apa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disuruhkan oleh orang-orang itu? Melakukan peperangan di Irak. Iya. Peperangan dia lakukan di tengah umat Islam. Ketika membuat keonaran, yang menjadi korban bukan orang yang berperang. Orang-orang yang tadinya tidak mau ikut-ikutan, ikut jadi korban. Iya. Apakah ini dari agama? Iya. Kalau dikatakan dia adalah pimpinan negara, mana negaranya? Mana negaranya? Mana wilayah kekuasaannya? Mana wilayah kekuasaannya? Iya. Karena itu jihad, dengan bentuk jihad menyerang, itu tidak disyariatkan kecuali setelah Rasulullah pindah ke Madinah. Di Mekah Rasulullah tidak ada kekuasaan, di Mekah tidak ada wilayah. Di Mekah tidak disuruh berjihad dengan tangan, bahkan dilarang berjihad dengan tangan di Mekah. Ada ayatnya dalam Al-Quran larangannya. Allah berfirman, alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kalian lihat kepada orang, yaitu Nabi dan para sahabatnya, yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian, jangan berjihad dengan tangan, tapi yang kalian lakukan tegakkan solat dan keluarkan zakat. Jihad dengan cara yang lain, yaitu jihad yang besar dengan dakwah, mengajak manusia. Iya. Karena jihad banyak bentuknya. Tapi setelah beliau pindah ke Madinah, barulah ayat-ayat terkait dengan perintah jihad secara fisik turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermula dari memerangi orang yang membolimi mereka, kemudian bertingkat lagi memerangi kaum kafir di sekitarnya, kemudian turun lagi perintah memerangi orang kafir secara umum, bertahap turunnya. Ini orang-orang ya, tidak paham akan keislaman yang benar, hanya menyuruhkan jihad saja dengan cara yang seperti itu, menodahi wajah umat Islam, menyebabkan sejumlah kaum muslimin yang harusnya mereka sudah aman, tidak lagi terjadi keributan, menjadi semakin ribut di tengah mereka. Kalau mereka benar ingin membela diri, perangi orang-orang kafirnya. Jangan melibatkan dari umat Islam. Perang di gunung sana. Jangan di tengah kota yang mengakibatkan umat Islam yang lain menjadi apa? Menjadi korban. Ini dari dasar-dasar dalam keislaman yang harus dipahami. Karena itu, sekali lagi saya ulangi, bahwa keislaman ini cahaya yang indah. Keindahannya harus selalu bersinar di dalam hati. Sehingga kejadian apapun yang terjadi, mudah seorang itu melihat. Ini benar atau tidak? Ini adalah hal yang baik atau salah? Hal yang baik atau salah? Karena itu sangat tidak diterima adanya perbuatan-perbuatan dari sebagian umat Islam yang mendukung seruan-seruan jihad seperti itu.